Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan dari ustadz kita ini, kalau sudah berwudu boleh nggak tidak makan, makan dan minum gitu ya? Baik. Di dalam beberapa pendapat para ulama bahwa makan dan minum tidak membatalkan wudu, tapi waktu sholat makan dan minum batal. Waktu sholat. Ya. Tapi kalau habis makan dan minum kita kerkumur-kumur, kemudian kita langsung sholat, itu boleh. Tapi waktu sholat kita makan, bukan makan begitu. Nah itu batal, nggak boleh seperti itu. Soalnya kadang itu kebiasaan saya pun Ustaz, kalau sholat. Oh. Kan masih ada permen. Iya. Itu nggak batal. Nggak boleh batal dong. Ya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita melihat beberapa hukum tajwid dalam ayat 6 maaf dalam surah Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada alif lam syamsiyah. Ya ayyuhalladzi alif lam syamsiyah. Amanu 6 harakat. Amanu idza kuntum mimmati ketemu dengan hamzah di situ, kuntum berizhar syafawi. Ila salati faghsilu wujuhakum. Itu pun mim mati ketemu waw, yaitu izhar syafawi, harus jelas bacanya. Wa aydiyakum sama ilal marafiq, ilal marafiq syam alif lam qamariyah. Wamsahu biruusikum, itu pun mim mati ketemu dengan waw, masih izhar syafawi. Wa arjulakum masih sama. Wa in nun mati ketemu kaf, nun mati ketemu kaf ikhfa. Kuntum nun mati ketemu ta, itu pun ikhfa. Kuntum mim mati ketemu jim, di situ pun izhar syafawi. Fattaharu wa in ikhfa, masih kuntum ikhfa. Di sini ada yang berbeda. Kuntum marada idgham mutamatsilain, yaitu in kuntum marada marada, di situ namanya idgham mutamatsilain. Au ala safarin, tanwin ketemu alif atau ketemu hamzah, yaitu au ja 6 harakat. Ahadum minkum ahadum, tanwin ketemu dengan mim, kemudian nun mati ketemu kaf minkum, di sini pun idgham mutamatsilain, minkum ikut minkum minal ghaith. Kalau kita berhenti minal ghaith itu qalqalah. Nah, mungkin itu yang dapat kita utarakan dalam alif apa ilmu tajwid. Mungkin ada yang bertanya? Gini Pak Ustaz, yeah. Kalau tadi kita ngomongin soal wudu ya. Iya. Yeah. Kan kalau kita lagi wudu di salah satu mall itu kan kadang sempit gitu kan, rebutan dengan pria. Mm-mm. Itu kalau kita bersentuhan itu kita batal atau enggak sih Pak Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Yeah. Salah satunya, maaf, yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari depan dan belakang. Ya kan, pipis ya. Kemudian yang kedua yang membatalkannya adalah menurut Imam Syafi'i, tidur yang tidur itu tidak duduk. Kalau tidur duduk maka menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan. Yang ketiga salah satunya ialah bersentuhan dengan lawan jenis tetapi tanpa halangan, kulit dengan kulit seperti itu, ya kan, bersentuhannya. Tapi sekarang repot itu kalau seandainya terjadi di Mekah. Iya, gitu. Kalau terjadi di Mekah tawaf, ya, akhirnya wudu terus kita kan ya. Rame ya. Karena itu keadaan yang sangat darurat, maka para ulama membolehkan karena di saat itu keadaannya darurat. Kalau di hari-hari menurut Imam Syafi'i tanpa alingan dan sesama, maksudnya dalam arti kata sama-sama besar, maka batal. Kecuali yang satu sudah nenek-nenek, yang satu bujangan, insya Allah itu enggak batal, insya Allah. Ya, Ustaz, ada lagi? Ya. Saya mau nanya lagi. Iya, silakan. Tapi ini terus terang saya malu nih bertanya. Saya ini kan mantan preman, Pak Ustaz. Oh, masya Allah. Itu terang aja saya bilang. Saya tidak malu, saya mau tanya soalnya. Tato saya kan banyak ini, Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi kebetulan saya hobinya juga masak-masak. Sehingga dulu kalau saya nato, itu saya tato kadang-kadang di belakang kompor gas, Pak Ustaz. Ada sendok semua. Pertanyaannya, itu sah gak sih Pak Ustaz kalau saya ambil wudu, Pak Ustaz? Di dalam sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, gak mungkin bubur jadi nasi. Ya. Segala sesuatu yang sudah terlanjur, Allah itu maha baik. Tapi permasalahannya, kalau bisa tidak mencelakakan tubuh kita, itu wajib dihilangkan. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa dihilangkan, bahkan menjadi mudarat bagi tubuh kita, mudah-mudahan Allah memaafkan itu. Pak Ustaz, tata cara mandi junub yang benar itu bagaimana ya? Mandi dulu, apa kita wudu dulu? Oh, baik. Nah, di dalam ilmu taharah khususnya mandi wajib, ya kan? Yang pertama itu harus niat. Yang pertama harus niat. Ini syaratnya nih. Harus nih niat. Yang kedua, menghilangkan najis dalam tubuh kita sebelum kita mandi ini. Mau maaf, mau pipis dulu, mau put dulu. Emang saya toilet pipis ke sini lagi. Yang ketiga, najis ke sana. Enggak habis enggak tega kalau ke sini, subhanallah. Nah, yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Itu wajibnya. Sedangkan sunnahnya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencuci tangannya, kemudian berwudu dulu, kemudian baru meratakan air ke seluruh tubuh. Seperti itu.